Bagaimana jika kamar anak dewasa sering digunakan untuk hal-hal negatif? Dibikin kesepakatan dengan orang tua untuk jangan dikunci. Agar orang tua lebih mudah mengontrol kegiatan anaknya dan kamar dan kamarnya. Tentu orang tua masuk kadang razia. Razia barangnya. Wah, ini kayak pelanggaran besar. Mestinya bukan dengan cara razia, Ivan. Ini boleh untuk kemaslahatan bersama kamu dengan anak. Cuman yang lebih antum kedepankan itu adalah peringatan. Antum memberikan tanbihat, peringatan, ilmu, support, dikasih perkara yang ma'ruf, supaya mengerti mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dikasih ilmunya, supaya dia paham. Ini jangan, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Barakallahu. Ini labas. Ini, makasih ya. Leh, jadi kunci leh. Nah, duk apa? Neng, jadi kunci neng ya. Tapi yang sopan makanya neng. Ini kalau suatu saat api masuk, antum gak kaget. Tapi kesehariannya antum tasji. Kalau sama anak-anak itu tasji. Support. Diajak rame-rame. Mengejarkan perkara yang ma'ruf. Beramal soleh. Bertakwa. Talabul ilmi. Semangati mereka. Disemangati dengan penuh kasih sayang, bukan kemudian diintimidasi. Pokoknya bapak nanti masuk ke kamar kamu sidak. Bapak diam-diam akan merazia kamu. Ini takutnya sama orang tuanya, enggak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Anda tanamkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Diingatkan, nah ini jangan maksiat. Nak jangan merusak. Nah, Allah Maha melihat. Nah, yang ini, ya, yang itu dikasih ilmunya, disupport. Supaya mereka semangat lebih. Nah, Bas, terutama hal yang lain sih sungguhnya, Evan, terkait dengan sholat dan segala macamnya. Ini kalau di dokter-dokter ini gak tangi-tangi deh. Assalamualaikum, leh, tangi leh, sholat. Kalau jawaban, pengtel lu. Masih pintar dulu ini. Anaknya itu pintar. Bi, wis pintar dulu. Allah Ustaz. Kadang itu anak kayak gitu ya kan. Ilmunya sedikit mainnya ya. Dan ya. Nah, tapi harus di kesepakatan. Jangan dikunci. Ketika di, dibangunkan untuk sholat dan segala macam. Barakallah. Dua orang bertemu di jalan, sama-sama pakai motor. Satunya ustaz, usia masih muda. Yang lainnya ikhwas salafi, sudah tua. Mana yang lebih dahulu mengucapkan salam? Karena kata enggak enak ini, sungkan kalau enggak salam sama ustaznya. Masya Allah. Ada apa terjadi, Ikhwan? Subhanallah ini. Saya lupa namanya tadi, Ikhwan. Ada dua orang, satunya imam ma'ruf pada masanya. Lebih muda usianya, satu lagi orang lain lebih tua usianya. Jalan bareng. Pasang bareng, harus melewati sebuah gang. Gang sempit. Kalau berdua, gak cukup. Harus satu dan di belakangnya. Masya Allah. Yang mulai malah yang alimnya ini. Tak kadang. Maka pak, duluan. Anta akbaru minni. Silakan duluan, bapak lebih tua dari saya. Masya Allah. Yang ini, anda, lah anda, taqaddam anda. Anta akbaru minni ilman. Tidak, silakan, aku yang duluan. Engkau lebih tua ilmunya daripada aku. Yang maju siapa sekarang? Yang maju, alimnya baru orangnya. Oke. Nah, kalau yang seperti ini, ustadznya yang harus ngajari. Ustadznya yang harus unggah-ungguh. Tunjukkan kamu orang yang beretika, berakhlak. Jangan mentang-mentang ustadz arogan. Kok gak disalami aku? Jangan begitu. Apalagi kamu yang muda. Salami dia. Assalamualaikum. Salam. Jadi sama-sama nyalami. Di sini tua itu gak ngerti. Ustadz ya. Gila ya alim. Akhirnya bareng, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Yang ini kepingin menghormati yang usia lebih tua, ini pun menghormati yang lebih berilmu. Nah, segera nanti praktiknya, tahu-tahu saling mendahului dalam menyampaikan salam. Tapi sang ustaz harus lebih dahulu. Unggah-ungguh sebagai yang lebih muda, warahmatullah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh di suatu ma'had adzan subuh cuma sekali, enggak dua kali? Apakah menyelisih sunnah? Boleh. Hukumnya sunnah. Bukan perkara yang wajib. Cuma sekali, enggak masalah. Dua kali, enggak masalah. Adzan dua kali itu hukum sunnah, bukan perkara yang wajib. Paham ya? Jika yang akan bertamu beberapa orang, apakah boleh meminta izin masing-masing tiga kali? Satu orang sin. Assalamualaikum, masuk, baik telu. Ganti hatinya lagi. Ganti hatinya lagi. Mahakala. Dalam kondisi yang seperti ini, meminta izin itu fardu kifayah. Ketika satu orang yang mewakili, cukup. Yang lain, gugur. Bukan ini. Sama ketika kita berperombongan, ketemu dengan orang lain. Cukup satu yang menyampaikan salam. Kayak gitu ya? Paham ya? Baru maaf. Jangan dipermainkan ya, Pak. Si. Ini biasanya orang rumi. Ini orang limo ini. Ayo, antri. Jangan dipermainkan. Ini satu orang mewakili rombongan yang ada meminta izin. Tiga kali diizinkan. Masuk, enggak diizinkan. Barakallahu. Kalau ada santri keluar sakam terus masuk sakam, izin enggak? Izin apa enggak? Hah? Sudah melawan salam. Ya. Assalamualaikum. Cukup dengan salam. Assalamualaikum. Masuk gitu. Karena sakanya mereka sama-sama laki-laki ya, sama-sama perempuannya. Itu saya wapi dari video yang rontok ke keripik ini. Kaget saya. Susah banget. Masya Allah. Tayyip, saya mau tanya. Apakah ini berlaku ketika antum ngobel? Nelfon orang lain? Dengan rumah kan? Sekarang antum nelfon orang lain. Telepon. Masuk ini. Gak diangkat. Hah? Apakah juga berlaku seperti ini? Tiga kali. Gak diizinkan, jangan dihubungi lagi. Ataukah bagaimana? Jawabannya berlaku. Antum nelfon orang sama dengan antum minta izin untuk ketemu dia. Ketika diangkat, antum sampai antum tiga kali, dah, jangan teruskan lagi. Barakallahu. Makanya ketika telepon ke orang lain, ketika diangkat sama dia, kamu yang harus menyampaikan salam. Karena kamu yang nelfon. Dia merespon. Naam. Ewa. Kamu salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu. Berlaku ya. Jangan ya, Fi. Apakah boleh menjawab salam-salam muslim dengan kata-kata wa'alaikum ketika dia menyalami dengan suara yang kurang jelas atau terdengar assalamu'alaikum? Loh, kok asamu? Tidak muslim apa bakal asam? Yahudi itu ya. Dijawab dengan minimal. Apa dengan setimbang? Assalamu'alaikum. Kadang-kadang tidak dibikin fase, tidak assalah gitu. Assalamu'alaikum. Assalamu'alaikum. Gitu kan? Ya, itu perkara yang arti biasa dengan teman-teman kita. Assalamualaikum. Saya mengatakan, waalaikum. Kurang cukup. Harus timbal atau lebih baik. Dia muslim. Dia seorang muslim. Jadi bagaimana kalau di rumah orang ada belnya? Nah, apakah cukup dengan pencet bel? Yohanes. Nah, ataukah lengkap? Pet. Assalamualaikum. Atau bagaimana? Hah? Sekarang belnya bukan tet, tapi pencet. Assalamualaikum. Gitu ya. Ada bunyi seperti itu. Apakah bisa mewakili? Jawabannya bisa mewakili. Tapi lebih ahbal ketika dia membukakan pintu untuk antum, antum mengulangi salamnya kepada dia. Assalamualaikum. Nah. Saat maghrib isya kita mau masuk rumah, apa yang kita ucapkan dahulu? Terkait dengan hadis syaitan yang mencari rumah untuk bermalam. Salam. Assalamualaikum. Ketika anda masuk baca bismillah. Bismillah buka pintu. Jadi salamnya itu bukan dalam rumah loh ya, di luar. Assalamualaikum. Kalau masuk kan, karena antum orang-orang dalam nggak usah pakai minta izin. Assalamualaikum. Bismillah antum masuk. Jangan bismillah sudah masuk hampir ke ruang tengah. Assalamualaikum. Pakai semuanya. Gak pakai izin kan? Sudah salam kok. Di ruang tengah salamnya. Di luar. Di luar sebelum antum buka pintu menyampaikan salam. Assalamualaikum. Bismillah, masuk dalam rumah dibuka pintu. Tolong jangan dipermainkan ya, diamalkan dengan sungguh-sungguh untuk meraih pahala dari Allah Azza wa Jalla barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Seseorang sakit demam. Junub. Apa yang harus diperbuat sebelum sholat? Wudu. Kok wudu? Mandi no. Junub kok wudu sih? Mandi. Atau kata yamum. Dalam kondisi dia kuat untuk berwudu. Kok wudu sih? Mandi. Wah jangan-jangan itu selama ini gak ada sih. Jenabat itu mandi. Bukan berwudu. Dipahami ya? Mandi bukan wudu ya. Kalau dia kuat mandi, bisa menggunakan air hangat. Jerang air, mandi dengan air hangat. Tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan antum air hangat, air biasa, semakin demam, tidak memungkinkan, maka tayamum. Bukan wudu, tayamum. Tayamum. Begitu antum sudah kuat, langsung mandi. Langsung wajib mandi karena ini. Allah musta'an. Mandi ya. Masya Allah. Ini yang baper. Nah, apa nasihat Ustadz bagi sebagian orang yang suka seudon kepada saudaranya? Contoh, dia melihat saudaranya sedang ngobrol-ngobrol. Langsung seudon. Ini membicarakan saya, ini menghibahi saya. Ini. Bapernya. Nah, kalau ya, oh, perasaan dia. Kan. Tidak boleh ya. Nah, tidak boleh seudon. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minawwalni inna ba'dawwalni if. Jadi kecualikan kalau cuma bertiga. Orang tiga tok. Yang dua ngobrol sendiri, yang ketiga gak diajak. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini khawatir yang ketiga, baper tadi. Dan dia boleh baper. Hah, ngomong apa lagi? Ini ngomong telur lagi. Bisa. Tapi rame-rame, rombongan, banyak orang gitu. Yang ini ngobrol. Pasti yang ada yang ngajak ngobrol. Langsung nangis dia. Ini dia. Orang bapak itu kata nangisan ya. Ngobrol sendiri aku. Semuanya bicarakan anak gitu. GR. Kayak anak ini siapa gitu. Allah Musa. Jangan begitu ya. Santai aja. Santai aja. Santai. Santai aja. Cukup apa sudah? apa hukumnya rumah yang sedang dikontrakan dijual? Jawabnya tidak boleh. Rumah itu sudah mashghulun bil ijarah. Sudah tersibukan dan terikat dengan sewaan. Pemilik rumah tidak boleh menjualnya sampai selesai sewa orang tadi. Kalau terpaksa harus menjual, maka dia harus mengembalikan sisa sewa di sisa waktu yang ada. Difahami ya? Misalkan sewa setahun 5 juta, baru setengah tahun dijual. Karena harus pergi tuh orang. Dia harus mengganti rugi yang setengah tahunnya itu. Dan yang ngontrak tidak boleh minta lebih. Haknya dia sesuai dengan sisa waktu yang ada. Itu disebutkan dalam kaidahnya para ulama, al-mashghul la yushaghal. Yang tersibukkan dengan sesuatu, jangan disibukkan dengan perkara yang lain sampai selesai kesibukan yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Orang yang mati suri apakah mengalami peristiwa dalam barzah? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Masya Allah. Apa hukum menjawab salam dalam hati? Atau dibaca sir? Tapi enggak bukan pintu. Karena enggak ingin ketemu atau sedang ada kerepotan. Masya Allah. Ini terjadi di zaman dahulu. Sebagian sahabat disebutkan Rasulullah SAW bertamu ke rumah dia. Rasulullah SAW, assalamualaikum ya fulan. Bila saya masuk, ada orangnya. Waalaikumsalam. Di belakang. Sampai 3 kali. Rasul pulang. Kok pulang? Aduh dia keluar ngejar. Ya Rasulullah, ada saya. Tadi kenapa kamu enggak apa namanya bukakan? Saya kepingin Rasul salamnya banyak sama saya. Itu kan doa keselamatan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Kepingin banyak. Biar banyak diizinkan gitu. Baru ngerti kalau cuma 3 kali. Belum mengatakan tadi. Izin 3 kali. Suruh masuk. Nah pasti di antara acara kita seperti itu. Ngomong ketemu orang. Salam ya. Dijawab salamnya. Tapi gak diizinkan masuk. Allahu a'lam. Kadang kita nya repot, kadang kita nya, yang datang bulan ngamui, apa gitu. Dia salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pergi. Kalau dia nanti ini akan jangan pergi. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk para ummahat dan para akhwat. Ketika mereka di rumah, suaminya lagi tidak ada orang yang salam, mau masuk, cukup dijawab salam dalam hati, jangan dibuka. Kalau dia tahu ilmunya, ditunggu 3 kali, dia akan pergi. Pertanda, enggak ada orangnya atau enggak menemui orangnya. Dipahami ya? Jangan kemudian dijawab keras, waalaikumsalam, siapa ya? Gitu. Wah, ini penyakit ini. Oh ada anu, Abu Fulan lagi pergi gitu. Wah iki karyane ya. Kagak usah sistem aja. Tahu mereka, 3 kali dia akan pergi. Ngerti orangnya yang dicari enggak ada. Itu untuk apa namanya? Terjaga dari fitnah yang ada. Para ulama untuk ummahat bisa menggunakan cara ini. Diamkan. Gitu ya, diamkan. Taruh. Cukup ya, jam 8 kurang 1/4 sudah siang. Semoga manfaat. Nakbatilahuna subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.